ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. Khonifidhi rahimani wa rahimahumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan mengenai ayat yang di situ ada disyariatkannya atau diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan, yaitu ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, kemudian juga ayat yang ke-184, yang pada akhir pembahasan kita telah menyebutkan bahwa dahulu pada awal masa keislaman kaum muslimin diberikan pilihan antara apakah seseorang mau berpuasa atau mau membayar fidyah. Tidak diwajibkan harus berpuasa, ya, tidak perlu diwajibkan harus membayar fidyah, ya, tapi diberikan pilihan antara puasa atau fidyah. Harus memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Kemudian pilihan tersebut dihapuskan, ya, dan digantikan dengan mewajibkan shaum secara fardhu ain. Diwajibkan bagi setiap individu dari kaum muslimin, ya, itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu mukim di tempat atau kota tinggalnya pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Perintah untuk berpuasa saja, tidak ada pilihan lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala masih mengenai disyariatkannya puasa secara bertahap, yang awalnya diberikan pilihan, kemudian setelahnya diwajibkan untuk berpuasa tanpa ada pilihan. Qala wa hikmatu dhalika at-tadarruj fi at-tashri'. Dan hikmah dari hal tersebut yaitu bertahap dalam hal pensyariatan. Wa rifqi bil ummati, dan juga bersikap lemah lembut kepada umat, ya. Innahum lam ya'lamu as-sawma. Ketika mereka belum terbiasa untuk berpuasa, kalau harus langsung diwajibkan atas mereka, ya, pada awal sekali disyariatkannya puasa, maka di situ ada, ya, rasa berat untuk melakukannya. Fa khayyiru bainahu wa bainal fidyati awwalan. Maka mereka diberikan pilihan antara puasa dan antara fidyah. Ini pada awal kalinya, ketika diwajibkannya berpuasa atau diwajibkan yaitu untuk puasa atau kemudian diwajibkan untuk fidyah, dipilih salah satunya. Qala thumma lamma qawiya yaqinuhum watma'annat nufusuhum wallaqu as-sawma wajaba 'alaihim as-sawm wahdahu. Kemudian ketika keyakinan mereka telah menguat dan juga jiwa-jiwa mereka telah tenang, ya, yaitu kokoh dalam keimanan, ya, dan mereka terbiasa untuk berpuasa, maka diwajibkan atas mereka untuk berpuasa saja. Tidak kemudian ada pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Qala wa li hadza nadhairu fi syara'il Islam. Mengenai perkara yang seperti ini ada contoh-contoh yang lainnya dalam syariat Islam. Nah, asy-syaqah, syariat Islam yang berat. Qala fa hiya tusyra'u bitadrij. Maka syariat-syariat Islam yang berat tersebut disyariatkan, ditetapkan dengan bertahap. Contoh yang lainnya ketika turun pengharaman khamr, tidak langsung diharamkan begitu saja, namun dengan tahapan-tahapan tertentu, ya, tidak langsung diharamkan secara mutlak, namun dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, yang pada saat awal kali disyariatkan yaitu khamr tadi dihalalkan awalnya, ya, kemudian jadi itu dibatasi waktunya, ya, apabila seorang meminum khamr maka tidak boleh mendekati sholat, ya, kemudian setelah itu diharamkan secara mutlak, diharamkan secara mutlak. Nah, qala lakin as-sahih anna al-ayata mansukhatun fi haqqil qadiri 'ala as-siyam. Akan tetapi pendapat yang benar bahwasanya ayat ini terhapusnya hanya bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa. Ya, jadi terhapusnya ayat ini atau terhapusnya hukum daripada ayat ini yang di dalamnya terkandung hukum bahwasanya boleh memilih antara puasa dan fidyah. Jadi terhapus hukumnya bagi siapa? Orang yang mampu untuk berpuasa. Qala wa amma fi haqqil 'ajizi 'an shiyam, adapun bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, likibarin, dikarenakan karena yaitu apa, tua, aw maradin la yurja burquhu, atau dikarenakan penyakit yang tidak diharapkan untuk sembuh, yaitu tidak bisa sembuh, sulit untuk sembuh, penyakit menahun, ya, dan dokter sudah memvonis ini sulit untuk disembuhkan, akan terus-menerus ada penyakit seperti ini. Berarti uzurnya ada secara terus-menerus. Maka untuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fal ayatu lam tuntah fi haqqihim, maka ayat ini tidak dihapus, ya, hukumnya atas mereka tetap berlaku, yaitu boleh membayar fidyah saja, tidak harus berpuasa. Qala falahum an yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan. Maka boleh bagi mereka untuk berbuka puasa, tidak berpuasa, dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Qala wa laysa 'alaihim qada'un, dan tidak ada bagi mereka qada, tidak harus membayar puasa yang mereka tinggalkan. Cukup membayar fidyah saja. Sudah mencukupi bagi mereka, bagi orang-orang yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, mungkin karena sudah tua atau karena suatu penyakit yang memang betul-betul tidak bisa disembuhkan, ya, dan dengan penyakit tersebut dia memang sulit untuk berpuasa, akan sangat berat apabila dia harus berpuasa. Nah, qala amma ghairuhum fal wajibu alaihim shaum. Adapun yang selain mereka, selain orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Qala faman aftara limaradin aridin, Maka barang siapa yang berbuka karena suatu penyakit yang arid, arid ini artinya terkadang ada, terkadang tidak, artinya bisa disembuhkan. Dan seperti jenis yang pertama tadi, penyakit yang tidak bisa disembuhkan sama sekali. Jadi penyakitnya memang kondisional. Pada saat dia mau berpuasa, ternyata dia sakit, jatuh sakit. Ya, namun masih bisa disembuhkan nanti pada suatu waktu dia akan sembuh, biadzillah. Ya, ini jenis penyakit yang kedua, penyakit yang masih bisa disembuhkan atau diistilahkan dengan maradin arid, penyakit yang datang dan pergi. Qala aw safarin, atau dia dalam keadaan safar. Fa innahu yajibu alaihi al-qada'u, maka yang wajib baginya adalah al-qada', mengganti. Ganti puasa tersebut pada hari yang lain. Ya qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa man syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang berada dalam keadaan sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain dengan jumlah yang sama. Surat Al-Baqarah ayat yang 185. Qala wa qad furida siyamu syahri Ramadhan fi sanati tsaniyati minal hijrah. Dan puasa pada bulan Ramadhan telah diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tisat Ramadhanat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 kali puasa. Nah, beliau tinggal pada tahun yang ke-11 dari hijrah beliau. Maka beliau berpuasa berapa tahun? Berapa kali? 9 kali. Dari tahun yang kedua sampai tahun yang ke-10. Qala wa sara shaum Ramadhan hatman wa ruknan min arkanil Islam. Dan puasa Ramadhan ini menjadi suatu yang diwajibkan dan menjadi rukun dari rukun-rukun Islam. Man jahada wujubaha kafar. Barang siapa yang menentang kewajibannya, maka dia kafir. Walaupun dia berpuasa, namun dia tidak meyakini kewajibannya. Dia mengatakan ini adalah suatu yang disyariatkan, tapi tidak wajib, sunnah saja misalnya. Ya, maka ini adalah menentang kewajiban puasa Ramadan, tidak menerima kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Qala wa man aftara min ghairi udhrin wa huwa muqirrun bi wujubihi faqad fa'ala dzamban 'adziman. Dan barang siapa yang berbuka tanpa ada uzur, bukan karena sakit, bukan karena safar, dalam keadaan dia mengakui, mengikrarkan kewajiban dari puasa Ramadan tadi, dia mengatakan iya, puasa Ramadan memang wajib, tapi saya tidak mau berpuasa. Kenapa? Ya, bukan karena sakit, bukan karena safar, cuma malas saja, ya. Tidak mau meninggalkan syahwatnya, ya. Ingin makan dan minum pada setiap harinya, ya. Tidak mau meninggalkan perkara-perkara yang dia senangi berupa makanan dan minuman. Nah, maka yang seperti ini fa'ada fa'ala dzamban 'adziman, dia telah melakukan dosa yang besar. Yajibu ta'ziruhu wa raj'uhu wa alaihi taubatu ilallah. Yang wajib adalah memberikan ta'zir, hukuman, ya, untuk membuat dia jera. Wa alaihi taubah ilallah, dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Yang memberikan hukuman tentu saja siapa? Al-hukumah, penguasa yang memberikan hukuman kepada orang yang seperti ini keadaannya. Ditetapkan hukuman yang kira-kira akan menjadikan dia jera dan menjadikan dia menjalankan kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Ini kewajiban bagi hukuman, bagi penguasa untuk memberikan hukum takdir kepada orang yang seperti ini keadaannya, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan walaupun mengakui kewajiban dari puasa Ramadan tersebut. Qala wa qadha'u ma aftar, dan yang wajib baginya adalah mengganti ya, apa yang sudah dia lewatkan ya, apa yang dia lewatkan dari puasa tersebut harus dia ganti. Ini menurut Syekh Shalal Fauzan, walaupun pendapat yang lainnya yang terakhirnya pendapat Bukhari itu yang rahimahullahu taala, maksudnya dia tidak usah mengganti, tidak perlu mengganti. Yang wajib adalah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu saja yang wajib bagi dia. Adapun puasa tidak perlu diganti. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Kalau seorang yang berbuka karena uzur, maka ada syariatnya untuk mengganti di waktu yang lainnya. Adapun seorang yang berbuka tanpa ada uzur, tidak ada dalilnya untuk mengganti di waktu yang lainnya. Sudah lewat waktunya. Sebagaimana sholat, kalau sudah lewat waktu sholat dan dia tidak melakukan sholat karena tidak ada uzur, bukan karena uzur tertentu, ya hanya malas-malasan saja, kemudian ini sudah mau lewat waktu, ya sudah gak apa-apa lah, lewatkan sekalian ya. Sudah tidak ada waktu lagi baginya ketika sudah lewat waktunya ya, karena dia sudah melalaikan kewajibannya dalam keadaan dia sengaja untuk tidak melakukan sholat pada waktu, tidak usah sholat lagi, tidak perlu untuk sholat lagi ketika sudah keluar waktunya. Yang harus dia lakukan apa? Bertaubat saja. Adapun bagi orang yang tertidur, ya masih bisa untuk melakukan sholat tersebut di luar waktu. Kenapa? Ada uzur. Karena dia ada uzur. Atau seorang yang lupa, ya juga uzur. Ya. Diperbolehkan baginya untuk melakukan sholat tersebut di luar waktunya atau setelah berlalunya waktu yang ditetapkan. Baik. Nah, seperti itu pula bagi orang yang meninggalkan puasa. Ya, dalam keadaan dia tahu puasa itu adalah sesuatu yang wajib, dia mengakui puasa tersebut wajib bagi dirinya, namun dia tidak mau melakukan puasa, maka tidak perlu untuk mengqadha, tidak perlu untuk mengganti puasa tersebut ya. Walaupun yaitu puasa tersebut sudah berlalu bertahun-tahun lamanya, sudah lama bertahun-tahun dia tidak pernah berpuasa, kemudian dia bertaubat, tidak perlu mengganti ya tahun-tahun yang sudah lewat tadi. Misalnya 10 tahun tidak berpuasa, dia muslim selama ini ya, dia melakukan sholat, menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, namun puasa dia malas untuk melakukannya misalnya selama 10 tahun, 11 tahun misalnya ya, maka ketika dia bertobat tidak perlu mengganti puasa selama 10 bulan atau 11 bulan, dan itulah pendapat yang rajih. Nah, yang harus dia lakukan apa? Bertobat dengan sungguh-sungguh, karena dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar ya, meninggalkan puasa ya, bertahun-tahun lamanya, meninggalkan puasa satu hari saja karena tanpa uzur, ini adalah dosa yang besar, apalagi bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah berpuasa pada bulan Ramadan. Qala hadza wabillahi taufiq, ini dan dengan Allah lah kita mendapatkan taufiq. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ini akhir daripada pelajaran yang pertama, dan kita akan masuk ke dalam pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullahu taala. Qala ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua. Fi bayani ma yasbutu bihi dukhulu syahr Ramadan al-mubarak. Mengenai penjelasan ya, perkara apa yang dengannya menjadi tetap maksud masuknya bulan Ramadhan yang berbarokah. Itu perkara-perkara yang dengannya kita bisa memastikan bahwasanya bulan Ramadhan sudah datang. Ya, ini yang dimaksud. Dengan apa kita bisa memastikan bulan Ramadhan sudah dimulai, sudah masuk waktunya untuk melakukan puasa pada bulan Ramadhan. Nah, qala alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan pada setiap bulannya mawaqita lin-nas sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Dan semoga salawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Faqad awjaba Allah Subhanahu fi hadhihi al-ayati 'ala 'ibadihi shauma syahri Ramadan kullahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pada ayat ini atas hamba-hambanya puasa Ramadan secara keseluruhan, min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Nah, sampai terlewat satu hari pun semuanya harus dilakukan puasa badannya. Qala wa awwaluhu yu'rafu bi ahadi amrayn, dan permulaan dari bulan Ramadan tersebut hari pertamanya diketahui dengan salah satu dari dua perkara. Qala al-amrul awwal, perkara yang pertama, ru'yatu hilalih, melihat hilal bulan Ramadan. Hilal adalah bulan yang paling pertama nampak pada malam pertama dari suatu bulan. Dan nampaknya hanya tipis saja. Bagaimana kita sudah mengetahui bersama bagaimana bentuk hilal tersebut hanya tipis saja. Terkadang hilal tersebut hanya muncul untuk beberapa saat kemudian hilang. Ini hilal. Dan terkadang orang yang belum ahli untuk melihatnya. Kenapa? Karena sangat tipis dan munculnya sangat sebentar, waktunya tidak terlalu lama kemudian hilal tersebut hilang. Qala lima rawahu asy-syaikhan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh syaikhan yaitu Al-Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. "Wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru." Dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila kalian melihat hilal yang pertama yaitu hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, melihat hilal pula, namun hilal apa ini maksud? Hilal Syawal, maka berbukalah. Itu sudah untuk waktu Syawal, bukan waktu berpuasa lagi, yaitu yang bukan waktu berpuasa yang wajib. Namun sudah masuk waktu Idul Fitr dan kemudian masuk setelahnya waktu Syawal, boleh untuk berpuasa pada bulan Syawal selain pada hari Idul Fitri. Qala fa in ghumma 'alaikum faqduru lah, maka apabila terhalangi dari kalian yaitu hilal tersebut tidak bisa terlihat karena adanya awan yang menutupi pandangan kita atau adanya kabut dan yang lain sebagainya, faqduru lah, maka tentukanlah, nanti akan dibahas apa yang dimaksud tentukanlah baginya, bagi bulan Ramadhan tersebut. Qala wa rawi al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, dan diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan juga an-Nasa'i dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Masih Ibn Umar, namun kali ini yang diriwayatkan adalah Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kalau tadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "La tasumu hatta tarawu al-hilala wa la tufthiru hatta tarawhu." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Kalau tadi yang pertama, lafadznya adalah perintah untuk berpuasa ketika melihat hilal. Kalau di sini larangan untuk berpuasa sampai melihat hilal. Kalau belum melihat hilal, maka jangan berpuasa terlebih dahulu, ya. Namun nanti yang perlu dilakukan adalah menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari ketika tidak terlihat hilal. Nah, saya kemudian dilanjutkan warwat Tabarani an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Jadi sahabat Talq ibn Ali radhiyallahu anhu itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ja'ala hadhihi al-ahillata muwaqqita. Fa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru." Sesungguhnya Allah telah menjadikan hilal-hilal ini sebagai tanda-tanda waktu. Maka apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah. Itu melihat hilal Ramadan, maka berpuasa, dan melihat hilal Syawal, maka berbuka. Qala wa rawal hakim an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan al-hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kembali dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ja'ala Allahu al-ahillata mawaqita lin-nas, Allah telah menjadikan hilal-hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Fasumu liru'yatihi, maka berpuasalah karena melihatnya. Waqtiru liru'yatihi, dan berbukalah karena melihatnya. Qala fa fi hadhihi al-ahadith asy-syarifah ta'liqu wujubi shaumi ramadhana bi ru'yati hilalih. Maka adalah hadis-hadis yang mulia ini dikaitkan kewajiban puasa pada bulan Ramadhan dengan melihat hilal Ramadhan, ya. Bukan dikaitkan dengan hal yang lainnya, ya, namun dengan melihat hilal. Qala wa nahyu an shaumi biduni ru'yatil hilal, dan ada pula larangan untuk berpuasa tanpa melihat hilal. Itu tadi pada hadis yang kedua, ya. La tasumu hatta tarul hilal wala tukfiru hatta tarawul hilal, ya. Jangan berpuasa sampai melihat hilal, ya. Dan jangan berbuka sampai melihat hilal, ya. Kalau tidak terlihat berarti apa? Nanti ada cara yang kedua, ya. Berarti kemudian jangan berpuasa sampai melihat hilal, tidak ada hilal sama sekali, berarti tidak berpuasa sama sekali. Dan seperti itu maksudnya. Ada cara yang kedua, nanti akan kita lalui bulan Syawal. Qala wa anna Allah jalla wa ala ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nasi biha ya'rifuna awqati ibadatihim wa mu'amalatihim, dan maksudnya Allah jalla wa ala telah menjadikan hilal-hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia, yang dengan itu mereka bisa mengetahui waktu-waktu ibadah mereka, yaitu seperti pada bulan Ramadan atau kapan harus melakukan ibadah haji, ya. Dikarenakan ibadah haji itu berkaitan pula dengan tanggal-tanggal pada bulan Dzulhijjah, ya. Maka bagaimana menetapkan tanggal-tanggal tersebut itu dengan melihat hilal pada awal bulan Dzulhijjah. Nah, itu mereka bisa mengetahui kapan harus melakukan rangkaian ibadah haji. Nah, kapan harus misalnya miqat atau apa mabit, di Mina, kapan harus wukuf di Arafah, ini semuanya berkaitan dengan hilal, harus didasarkan dengan melihat hilal pada awal bulan Dzulhijjah. Wa mu'amalatihim, dan juga berkaitan dengan segala macam muamalah di antara mereka, interaksi di antara manusia seperti simpan pinjam. Nah, seperti hutang-piutang misalnya. Nah, jadi dikaitkan dengan waktu biasanya, dan bagaimana bisa mengetahui waktu tersebut, ya, yaitu dengan melihat hilal. Nah, qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yasalunaka ala qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu mengenai hilal-hilal, katakanlah bahwasanya hilal-hilal tersebut adalah tanda waktu bagi manusia dan juga untuk ibadah haji. Tanda waktu bagi ibadah haji. Sebab orang haji yang qala wa hadza min rahmatillahi bi ibadihi wa taysirihi lahum. Dan ini termasuk rahmat Allah bagi hamba-hambanya dan kemudahan dari Allah bagi mereka. Haitsu 'allaqa wujuba shiyami bi amrin wadhihin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kewajiban puasa dengan suatu perkara yang jelas. Alamatin barizatin yarawnaha bi a'yunihim, dan juga tanda yang nampak dan mereka bisa melihatnya dengan mata kepala mereka. Ya. Qala wa laysa kafu dzalika an yara al-hilala kullun nas. Dan bukan berarti dipersyaratkan pada saat ru'yatul hilal melihat hilal tersebut bahwasanya semua manusia, seluruh manusia harus melihat hilal. Bal idza ra'ahu ba'dhum walau kana syakhsan wahidan lazim an-nas kulluhum shiyam. Bahkan apabila sebagian dari mereka saja yang melihatnya, walaupun hanya satu orang katakanlah, maka wajib bagi seluruh manusia untuk berpuasa. Dibawa dalilnya oleh Syekh Shalal Fauzan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab pedalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, inni ra'aitul hilal, aku sudah melihat hilal, yaitu hilal bulan Ramadan. Qala yani hilal Ramadan, yani maksudnya adalah hilal Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah dan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah? Qala na'am, maka orang tadi menjawab ya. Qala atashhadu anna Muhammadan rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, orang tadi menjawab ya. Berarti apa? Ini orang Islam, orang yang diterima kesaksiannya ya, karena dia adalah muslim. Qala ya Bilal, azdin bin nas asumu wadan. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Bilal, umumkan kepada manusia hendaknya mereka melakukan puasa esok hari. Artinya apa? Sudah masuk bulan Ramadan dengan persaksian satu orang ya, walaupun orang tersebut bukan orang yang tinggal di Madinah, seorang Arabi ya, seorang yang tinggal di pedalaman ya, yaitu di tengah padang pasir, orang Badui ya. Itu pun diterima persaksiannya ketika dia mempersaksikan telah melihat hilal selama dia adalah seorang muslim yang terpercaya. Qala rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada dalil yang sahih. Warawa aydan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan pula ya oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, tara'an nasul hilala fa akhbadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Manusia berusaha untuk melihat hilal itu pada malam yang ke-30 dari bulan Syaban. Ya, yang dimungkinkan adalah malam pertama dari bulan Ramadhan. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Bertu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjiro itu. Maka aku memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku melihatnya. Ya. Pasoma wa amarna sabisyamihi. Maka beliau pun berpuasa. Ya, pada keesokan harinya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pula. Itu apa? Persaksian Ibnu Umar diterima. Cukup satu orang yang melihat, seluruh manusia wajib untuk berpuasa dengan ru'yahnya dari satu orang tadi tidak perlu tidak diperkarakan bahwa semua orang harus melihat hilal secara sendiri-sendiri. Nah, ini Allah alam perkara pertama yang menunjukkan telah masuknya waktu bulan Ramadan. Dan di sana masih ada perkara yang kedua, menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30. Kapan diterapkannya cara yang kedua ini, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.